Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memulai salat dengan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Sampai mana batasan mengangkat kedua tangan? Terkadang setinggi bahu dan terkadang sampai telinga. Setinggi bahu atau kadang-kadang setinggi daun telinga. Nah, terhadap berapa kaifiah ataupun cara meletakkan tangan? Tiga. Yang pertama, yang sama dengan takbir atau tangan duluan atau baru takbir atau takbir dulu baru tangan. Itu cara mengangkat kedua tangan. Sekarang ketika meletakkan di atas dada, ada berapa sifat? Ada tiga. Tiga yaitu pertama meletakkan di atas punggung. Meletakkan tangan kanan di atas punggung, tangan kiri. Yang kedua, di atas persendian. Meletakkannya di atas persendian atau pergelangan. Yang ketiga, di atas tulang hasta. Meletakkan tangan kanan di atas tulang hasta, tangan kiri. Nah, cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada berapa cara? Ada dua. Dua, yaitu yang pertama meletakkan saja. Meletakkan saja. Yang kedua menggenggam seluruhnya. Yang kedua dengan cara menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri. Nah, toib menggenggam yang dilarang ataupun yang merupakan bid'ah. Menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam. Menggenggam dengan cara ibu jari dipertemukan dengan jari keling. Ibu jari atau jempol dengan jari kelingking, ya, dan jari kelingking, dan tiga jari yang tengah dibiarkan. Baik. Meletakkan tangan yang terlarang ketika sholat di samping kiri. Al-hasir, apa yang maksudnya al-hasir? Atau asal meletakkan tangan di pusar, ya, meletakkan tangan pusar sehingga menyerupai salib. Wajib. Dan kita lanjutkan an-nadharu qala syekh rahimahullah taala an-nadharu ila mawdhi sujudi wal khusyu'. Melihat ke tempat sujud dan khusyuk, tenang. Qala syekh rahimahullah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idha salla to'a ra'suhu wa roma bibasorihi nahwal ardi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa apabila melaksanakan salat menundukkan kepalanya. Ta'a ra'sahu, menundukkan kepalanya. Dan meletakkan atau mengarahkan pandangannya ke tanah. Roma-nya melemparkan. Melemparkan. Ini mengarahkan, mengarahkan pandangannya nahwal ard ke arah tanah atau ke tempat sujud. Nah, lama dah kholal ka'bata ma kholafa basorohu mau dia sujudihi hatta khoroja minha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, Tidaklah Nabi memalingkan pandangannya kecuali ke tempat sujudnya sehingga keluar darinya, dari Ka'bah. Nah, ketika masuk Ka'bah, tidaklah Nabi memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya sehingga keluar dari Ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushgilul musalli. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak pantas ada di dalam al-bait, yaitu dalam Ka'bah, tidak pantas bahwasanya ada dalam Ka'bah sesuatu yang menyibukkan orang sholat. Baik. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari mengangkat pandangan ke langit. Wa yaqidu fin nahyi hatta qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis salati au la tarji'u ilaihim wa fi riwayatin au la takhtafanna absarahum. Dan Nabi menguatkan pada larangannya, pada larangan mengangkat pandangan ke langit ketika sholat, sampai Nabi mengatakan, benar-benar kaum itu akan berhenti mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam sholat, atau tidak akan kembali pandangan itu kepada mereka. Dan di dalam riwayat, atau akan dicopot pandangan-pandangan mereka, atau dihapuskan, atau dihilangkan. Wa fi hadithin akhor, fa idza shalaitum fala taltafitu fa innallaha yansubu wajhahu li waji abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Wa qala aidan an iltifat ikhtilasun yahtalisuhu asyaitonu min salatil abdi. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian sedang mengerjakan salat, maka jangan berpaling. Maka sungguh Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya selama hamba tersebut tidak berpaling. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang iltifat, itu berpaling, curian yang syaitan mencurinya dari sholatnya seorang hamba. Baik. Dinam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang pertama, apabila sedang mengerjakan sholat, menundukkan kepalanya, ya, menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya, ke tempat sujudnya. Nah, ini dalam rangka mewujudkan kehusuan, mewujudkan ketenangan di dalam sholat, ya, dalam sholat. Nah, baik. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai selesai. Dan pada hadis yang berikutnya, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Tidak pantas bahwasanya ada di dalam bait ataupun dalam Ka'bah sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat. Nah, jadi demikian. Ini juga berlaku untuk di tempat yang lainnya, ketika enam seseorang sholat, hendaklah menjauhi atau menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyibukkan pikirannya, mengganggu pikirannya. Ya, enam. Dan Rasulullah SAW melarang dari mengangkat pandangan ke langit. Jadi ketika sholat kemudian melihat ke atas, ya, ini dilarang. Dilarang. Sampai larangan tersebut Nabi menguatkannya dengan tauhid dan penguat. Ya. Layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah. Benar-benar kaum itu akan berhenti. Layantahiyanna, ya, akan berhenti. Ya. Akan mengakhiri, akan selesai. Ya, mereka mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Ingat, dalam sholat. Ya. Jadi benar-benar kaum tersebut akan berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat. Atau kalau tidak berhenti dari mengerjakan hal itu, la tarji'u ilaihim, pandangan-pandangan mereka tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan. Enam. Atau pada riwayat yang lain, la tahtofanna absarhum, benar-benar akan dicopot, akan dihilangkan pandangan-pandangan mereka. Enam. Ini menunjukkan hal ini. Nah, enam. Ya, benar-benar dilarang. Benar-benar dilarang. Enam. Mengangkat pandangan atau melihat ke atas ketika sholat. Di dalam hadis yang lain, apabila kalian sedang sholat, maka jangan berpaling, ya. Jangan tengok kanan, tengok kiri, seperti anak-anak kecil kita sholat bermain. Ya, enam. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya, selama hamba itu tidak berpaling, ya, tidak tengok kanan, tengok kiri. Ya, enam. Di sini menetapkan Allah memiliki sifat wajah, ya, sifat wajah. Enam, Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya. Taib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang iltifat, ya, yaitu enam, berpaling kanan dan kiri itu merupakan curian syaitan. Curian syaitan. Jadi merupakan godaan syaitan terhadap hamba tersebut. Enam, di mana syaitan berusaha merusak ibadah seorang hamba. Enam, khususnya dalam sholatnya, ya, dengan berbagai macam godaan, ya, diantaranya dengan berusaha supaya hamba tersebut mau berpaling, ya, menengok ke kanan atau ke kiri. Enam, atau mungkin mengangkat pandangannya ke atas dan seterusnya. Ya, ala kulli hal. Enam, di dalam sholat diusahakan khusyuk, ya, diusahakan khusyuk. Enam, sehingga disyariatkan untuk menundukkan pandangan ke tempat sujudnya. Enam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalu Allahu muqbilan alal abdi fi salatihi malam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, senantiasa Allah menghadap kepada hamba di dalam salatnya selama hamba tersebut tidak berpaling, tidak tengok kanan, tengok kiri. Apabila hamba tersebut memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Enam. Senantiasa Allah menghadap, enam, kepada hamba di dalam sholatnya, ya, selama hamba tersebut tidak berpaling, pun tidak menengok kanan, kiri, dan seterusnya. Enam. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala mukbilan, menghadap. Ini enam, jangan dikiaskan ataupun disamakan, ya, atau dimisalkan dengan menghadapnya hamba kepada hamba yang lain, ya, seorang menghadap pada yang lainnya. 6, karena sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, 6. Jadi jangan ditanya nanti bagaimana Allah menghadap hambanya, ya, jangan ditanyakan itu. Baik. Wa naha an salasin. An nukrati kanukrati diq wa ik'a kaik'il kal wa iltifat kal ka iltifati as-sa'lab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tiga perkara di dalam salat. Sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanannya. Ya, nukroh itu ya, mematuk, nah, seperti ayam mematuk makanannya. Jadi yani, di dalam sholat bukan berarti mematuk makanan ya, tapi turun sujud, ya, masa itu nan cepat bangkit. Ya, nah, nah, seperti ayam ketika mematuk makanannya cepat, ya, nanti naik turun itu. Taib. Dan ik'a seperti ik'anya duduk seperti duduknya anjing dan berpaling seperti berpalingnya sa'lab itu musang. Nah, ya, yang pertama tiga hal yang dilarang oleh Nabi SAW dalam sholat dalam hadis ini adalah 6, sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. Ya, misalnya ketika turun dari itidal sujud, 6, ya mungkin belum sampai ya, atau belum tumakninah di dalam sujud sudah bangkit lagi. Ya, belum tumakninah, 6, dari di sujud dalam sujud kemudian sudah bangkit lagi. 6, duduk di antara sujud kemudian sujud kembali belum tumakninah sudah bangkit lagi. Ya, 6. Thayyib. Kemudian yang kedua adalah duduk seperti duduknya anjing. Antum perhatian kalau anjing duduk ya dengan menegakkan kaki depannya kemudian kaki yang belakangnya ditegakkan kemudian pantatnya duduk di antara dua kakinya. Ya. Loh, kalau anak antum gini. Seperti anak kecil. Ya. Nah, ini patahnya di tengah. Ya. Nah, atau ada yang menjelaskan seperti ini. Ya. Baik, nah ini ik'a yang dilarang. Atau baik. Dan berpaling seperti berpalingnya musang, ya, tengok kanan atau kiri. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul salli salatan salli salata mawdi'in ka'annaka tarahu afan wadda'in wadda'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Dan Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang mau meninggal. Seakan-akan kamu melihatnya, itu melihat Allah. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini perintah untuk khusyuk. Nah, sholatlah kamu, nam, seperti sholatnya orang yang nam mau meninggal. Sholat dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Ya, seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Nah, wa yaqul ma min imri'in tahduruhu salatan maktubatan fayuhsinu. Apan salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minad dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kullahu wa dhalika ad-dahru kullahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang, ma min imri'in, tidaklah seseorang tahduruhu, hadir kepadanya, datang kepada orang tersebut, solatun maktubatun, solat wajib, kemudian dia membaguskan wudunya dan kehusuannya dan rukunya, kecuali ada ya, solat yang dia kerjakan tersebut adalah kafaroh terhadap apa-apa yang sebelumnya dari dosanya. Kafaroh terhadap dosa-dosanya. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar atau selain dosa besar. Yang demikian adalah sepanjang tahun seluruhnya. Nah, ini keutamaan mengerjakan sholat ya. Nah, sebagai penghapus dari dosa-dosa yang sudah berlalu. Nah, selain dosa besar, karena dosa besar dihapuskan dengan cara bertaubat. Dan cara bertaubat ya. Adapun dosa-dosa kecil, nah, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskannya dengan amalan-amalan soleh, di antaranya dengan mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat ya, nah, dengan benar ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sebagaimana sudah berlalu di mukaddimah, apabila atau apa pendapat kalian apabila di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir airnya yang banyak. Nah, kemudian kamu mandi padanya sehari 5 kali. Apakah akan tinggal kotoran pada badannya? Ya, pada sahabat mengatakan tidak, tidak akan tertinggal sedikit pun. Maka demikianlah sholat yang 5 waktu. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa hambanya ataupun kesalahan-kesalahan hambanya dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, waqad shalla sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khamisatin laha a'lam fa nadhara ila a'lamiha nadratan falamma sarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa'tuni bi an bijaniyati abi jahm fainaha alhatsni anifan an solati wa fi riwayatin fa inni nadhartu ila alamiha fi solati fakada yaftu nani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai khamisah memakai kain dari wol ataupun katun ya, yang memiliki corak alam ya, bercorak tim garis-garis atau bagaimana ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada corak-corak yang tersebut ya, sebentar saja nadhrotan ya, maka ketika selesai dari sholatnya falaman sorofa, ketika telah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idhabu bi khamisati, pergilah kalian dengan khamisahku ini ya, dengan pakaian yang bergambar atau bercorak ya, bawa khamisahku ini ke Abu Jahm. Abu Jahm ini yang memberikan hadiah khamisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bawa khamisahku ini ke Abu Jahm dan datangkan kepadaku dengan anbijaniyah. Anbijaniyah itu pakaian yang tebal, dari kain yang tebal ya, yang polos, yang tidak ada coraknya. yang tidak ada coraknya. Nah, dibawa komiso ini kepada Abu Jahm dan ganti dengan Andijaniyah Abu Jahm, ya, dari tukar. Maka sesungguhnya khomisoh tadi menggangguku al-hajni anifan, menggangguku tadi dari sholatku. Di dalam riwayat fa'ini nadhortu ila alamiha, di dalam riwayat dikatakan maka sungguh aku melihat kepada coraknya tersebut di dalam sholatku, fakada yaftunani, maka nama menggodaku atau menggangguku, ya, corak tersebut menggangguku. Nah, tapi ini juga usaha-usaha untuk khusyuk di dalam sholat, ya, sehingga perkara-perkara yang akan mengganggu, ya, memalingkan konsentrasi, memalingkan kehusuan di dalam sholat, dijauhi, ya, sudah dijauhi. Ya. Nah, walaupun perkara yang sedikit ataupun yang kecil. Ya. Nah, ala kulli hal, kehusuan di dalam sholat harus diwujudkan, harus diusahakan, ya, harus diusahakan. Ya. Nah, wa kana li Aisyata thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwati. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih. Faqala akhirihi anni. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu tu'ridu li fi salati. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki kain yang ada padanya corak ataupun gambar yang membentang, ya, yang membentang mamdud, membentang, ya, atau apa, kalau dari atas ke bawah apa namanya? Tirai. Bukan, kalau dari atas ke bawah. Kan kalau membentang biasa mendatar. Menjuntai. Ya, memang menggantunglah dari bawah ke atas itu, ya. Tapi sampai sahwah ini, ya, antum jangan salah baca, ya, jangan salah arti. Sahwah dengan syahwat beda, ya. Ya, sahwah di sini bagian kecil dari rumah yang lebih landai, turun sedikit ke tanah. Ya, mungkin apa bentuk rumahnya, mungkin ada bagian atas dan bagian bawah begitu, ya. Toyib. Al-muhim di sini kainnya tersebut ada gambarnya, ya. Gambarnya menjuntai atau menggantung, ya, sampai hampir terkena apa namanya bagian rumah yang agak landai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke gambar tersebut, ke kain tersebut yang ada gambarnya, ya, yang ada coraknya. Maka setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Singkirkan kain tersebut dariku." Akhirihi. Nah, singkirkan kain tersebut dariku. Maka sesungguhnya gambar-gambarnya atau corak-coraknya menggangguku dalam sholatku. Menggangguku. Tu'ridu, yang mengganggu. Menggangguku dalam sholatku. Nah. Wa kana yakul la sholata bihadrati tu'am wala wahuwa yudafi'uhu alakhbathani. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat dengan dihadirkannya makanan, dan tidak ada sholat sedangkan dia menahan dua kotoran, yaitu buang hajat kecil ataupun buang hajat besar. Nah di sini, tidak ada sholat dengan dihadirkannya makanan, yakni apabila sudah dihadirkan makanan, kemudian datang waktu sholat, sementara orang tersebut menginginkan makanan tersebut, ya, maka makan terlebih dahulu, dan setelah itu baru sholat. Ya, walaupun akan ketinggalan berjamaah misalkan, ya, walaupun akan ketinggalan berjamaah. Nah, ini dalam rangka mewujudkan kehusuan, ya, dalam rangka mewujudkan kehusuan, ya, jangan sampai ketika sholat, sebenarnya pikirannya di makanan tersebut, ya. Tapi barakallahu fikum, hanya saja jangan dibiasakan, menghadirkan makanan pada waktu-waktu sholat. Jadi jangan dijadikan rutinitas, ya, dijadikan rutinitas setiap waktu sholat menghadirkan makanan, setiap waktu sholat menghadirkan makanan, ya. Nah, sehingga yang demikian akan mengganggu ataupun akan melalaikan dia dari sholat berjamaah ataupun sholat pada waktunya, ya. Doib. Tapi sewaktu-waktu misalkan, ya, Adam, ya, mungkin bertamu kemudian sudah dihidangkan makanan, datang waktu sholat, ya, makan terlebih dahulu, ya, tidak mengapa, makan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru sholat, ya, Adam. Demikian juga misalkan, Adam, mau buang air besar, mau buang air kecil, ya, jangan ditahan, Adam, ya, tunaikan dulu hajatnya sampai selesai, Adam, kemudian setelah itu baru sholat, ya, baru sholat. Nah, baik, barakallahu fikum. Enam, ini semua, ya, menundukkan pandangan, kemudian enam menjauh, menyingkirkan ataupun ya enam pakaian-pakaian ataupun kain-kain yang bercorak, kemudian makan ketika sudah dihidangkan makanan, enam, dan tidak atau menunaikan hajat, ya, terlebih dahulu sebelum sholat. Ini semua dilakukan dalam rangka mewujudkan kehusuan, ya, untuk mewujudkan kehusuan, ya. Nah, wa barakallahu fikum, ya. Demikian juga, nah, misalkan dengan kehadiran anak-anak di masjid, ya, nah, kalau yang demikian itu akan mengganggu kehusuan, ya, di dalam sholat, nah, maka hendaklah dihindari, ya, dihindari. Nah, mungkin anak-anak di, nah, dinasihati ataupun diberikan, ya, pengertian untuk kalau memang belum bisa diatur, ya, belum bisa diatur, nah, jangan ke masjid dulu atau jangan dibawa ke masjid. Nah. Baik, sampai sini ada yang tanya kan? Nah. Misalnya dalam sholat saya teringat barang yang lupa, HP yang ketinggalan, tempat buku atau dompet. Apakah ini bisa saya batalkan sholatnya terus menunaikan hajat, misalnya? Karena ini akan mengganggu khusyuan dalam sholat. Nah. Ya, itu sebesar, tergantung sebesar apa namanya, sejauh mana apa merusaknya khayalan ataupun apa bayang-bayang tersebut, ya. Nah, ya, kalau memang yang demikian, ya, itu akan mengganggu kehusuan sholat, ya, dihindari, ya, dibatalkan sholatnya, kemudian diambil HP tersebut ataupun dompet tersebut, ya. Nah, baik. Jadi kalau misalkan, ya, HP-nya hanya BlackBerry Center misalkan, ya, ya, atau misalkan dompetnya hanya sekitar, ya, 5.000 ataupun 1.000, ya, tidak ada yang lainnya, ya sudah biarkan saja. Ya, nah, tapi kalau memang dalamnya perkara yang penting, ya, dan membuat hati tergantung kepada hal tersebut, ya, antum batalkan dulu sholat, kemudian tunaikan hajatnya. Nah, wallahu a'lam. Dan di sini Allah la sholata, tidak ada sholat itu bukan sholatnya tidak sah, ya. Seandainya seseorang, ya, menahan lapar dalam sholat tersebut, dalam makanan sudah dihidangkan, atau dia menahan hajatnya buang air besar ataupun buang air kecil, namun sholatnya tetap sah, hanya saja, nah, mungkin nilainya berkurang, ya, nilai kehusuannya berkurang. Nah, karena yaitu pikirannya tidak khusyuk, hatinya tidak khusyuk, ya. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Ya, bukan berarti sholatnya tidak sah. Berbeda dengan sabda Nabi, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Sholatnya batal. Sholatnya batal. Tidak sah sholatnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang tanya lagi, kita coba sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.